ya, dari riwayat Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr ibnu Hazm an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Naam. Tayib. Kita akan baca sedikit dari mukaddimah kitab ini, dari kitab Syarah Hadis Yatba'ul Mayyit 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi katabal maut wal fana'a ala kulli hayyin wa ja'ala al baqa'a lahu wahdahu subhanahu fa huwa al hayy. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام الأصفياء محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الموت حق لا ريب فيه. Sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang hak dan tidak ada keraguan di dalamnya. وحقيقة كبرى ما زالت تقسم الظهور الجبارة وتفلق هامات الأكاصرة. Dan ini merupakan satu fenomena kenyataan yang sangat besar, dan ini yang akan menimpa seorang hamba, yaitu perkara kematian. فمن الذي يزعم بأنه يستطيع دفع الموت عن نفسه. Siapa yang bisa untuk menahan kematian atas dirinya? Siapa orang-orang yang dia mengatakan bahwasanya dia akan bisa menahan kematian atas dirinya? Wa min alladhi yaqdiru ala ta'khir mautahu wa ta'jil sa'atahu. Siapa orang-orang yang punya kemampuan untuk dia mengakhirkan atau memajukan kematiannya walaupun cuma sedetik saja? فلماذا تتكبر أيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان. Lalu mengapa wahai manusia engkau menjadi orang-orang yang congkak dan sombong, takabur? وسوف تأكلك الديدان. Sesungguhnya dirimu nanti di dalam tanah akan dimakan oleh cacing-cacing. ولماذا تغوى في التراب ستلقى. Lalu mengapa kalian menjadi orang-orang yang berlebihan di dalam kehidupan di dunia ini? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dia akan menjumpai kematian. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang ada di dunia ini semuanya pasti akan binasa, dan yang akan tinggal yaitu hanya wajah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu dari makhluk Allah itu pasti akan binasa melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ghafilan 'anil maut wa qad ladghahu akhadha qarinuhu faqatalahu wa damghuhu ta'ammala san'ud dahri bi ra'si idha sabaghu bi ayi hadithin tar'awiya am bi ayatin lughatan. Wahai jiwa-jiwa yang kalian ini lupa dan lalai terhadap kematian, sesungguhnya diri-diri kalian itu akan diambil, yaitu dari sesuatu yang dekat dengan diri kalian, dan dengan suatu perkara apakah yang dapat merubah persepsi diri kalian? Bi ayi hadithin tar'awiya am bi ayatin lughatan. Dengan percakapan atau dengan hadith semacam apa, atau dengan ayat, dengan bahasa apa yang dapat merubah persepsi-persepsi kalian? Akhil karim, waqad ra'aita i'adatu nashr hadhihi ar-risala lamma tahwiyahu min al-ahadith wal-athar wal-akhbar wal-ash'ar allati tuzakiru bil maut. Sesungguhnya wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya kalian telah melihat kutaib ini telah dicetak dan disebarkan beberapa kali, karena di dalamnya mengandung beberapa riwayat ahadith, mengandung beberapa riwayat athar dan al-akhbar, ataupun dari perkara-perkara syair-syair yang menyebutkan tentang perkara kematian. Wa tahuthu 'ala al-isti'dadin lahu, dan kitab ini dalam untaian tulisan-tulisan yang ada dalam kutaib ini semuanya berbicara tentang persiapan tentang kematian. Wa tazawwadu min al-a'mal as-salihah wa nahnu jami'an fi masis al-hajatin ila dhalika. Sesungguhnya kita semua, وتزودوا من الأعمال الصالحة, dan hendaklah kalian berbekal dengan amalan-amalan saleh, hendaklah kalian berbekal dengan amalan-amalan saleh, yaitu di dalam rangka untuk menghadapi kematian. ونحن جميعا في مسيس الحاجة إلى ذلك, dan kita semua, seluruh manusia ini sangat butuh tentang suatu amalan, suatu perkara yang dapat menjadikan bekal amalan kita, yaitu amalan salih kita dalam rangka untuk menghadapi kematian. Faqad tamakkan hubbud dunya min alqulub, sesungguhnya banyak di antara kita manusia sudah tertanam erat di dalam hati-hati mereka, yaitu hubbud dunya min alqulub, mereka ini lebih cinta dunia yang tertanam di dalam hati-hati mereka. Naam, sebagian orang lebih cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebagian manusia ini, mereka ini lebih cinta kepada kehidupan dunia dan mereka yaitu membenci perkara kematian. Wattugha 'alan nufus, mereka sebagian manusia ini adalah orang-orang yang berlebihan atas diri-diri mereka. Hatta asbahal batalul al-maghwaru huwa sahibud darahim wad-dinar, wa asbahal fitanul dhakiyun huwa alladhi yajma'ul malu wa la yattaqiya, fa nas'alullaha ta'ala ay yamunna 'alaina bil khashyati min جنابه والرجاء لثوابه والخوف من عقابه إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. Sebagian manusia mereka berlebihan atas diri-diri mereka, sampai-sampai ada sebagian orang yang mereka ini lebih dikenal dengan orang-orang sahibud darahim wad dinar. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dikenal, selalu mereka ini mengumpulkan harta dari dirham dan dinar. Asbaha al-fitanu adh-dhakiyun huwa alladhi yajma'ul mal, maka jadilah orang-orang yang mereka ini memiliki kecerdasan justru terfitnah dengan perkara-perkara dunia. Mereka lebih senang untuk mereka mengumpulkan harta-harta mereka, dan mereka justru mereka tidak takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka tidak berlindung dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullaha ta'ala yamunna 'alaina bil khasyah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal raja'u li thawabihi, dan mengharapkan ganjaran balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. والخوف من عقابه, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang takut terhadap yaitu siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ala kulli syai'in qadir, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat satu-satunya yang dapat menentukan segala sesuatu. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yaitu wakil kita untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini adalah mukaddimah dari pentahkik kitab ini syarah hadis yatba'ul mayyitu salasa, yaitu mengingatkan kita tentang sebuah perkara kematian, karena seorang hamba dia pasti dan pasti akan menghadapi perkara kematian. Yang namanya kematian itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa dia pasti akan merasakan kematian. Dan setiap makhluk yang ada di jagat raya ini, semuanya mereka akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya pasti akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya diri-diri kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya yang namanya kematian itu pasti dan pasti akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Yang namanya kematian, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula diundur kematiannya. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan menjemput nyawa seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu membekali diri kita dengan amalan-amalan salihah. Kita bekali diri kita dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput diri kita, kapan malaikatul maut akan menjemput nyawa kita. Semuanya tidak ada yang tahu. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, al-mautu ya'ti baghdatan wal kuburu sundukul amal, bahwasanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal-mautu sunduk wal kuburu sundukul amal, dan kuburan itu adalah kotak dari amalan kita. Dan ketika seorang ditimpa dengan kematian, maka tidak ada yang menemani dirinya di dalam kuburan. Yang dahulunya dia mungkin di dunia ini dia tidurnya di atas ranjang yang paling bagus, yang paling empuk dan sangat bagus. Dia mungkin tidur paling sedikitnya di atas kasur, di atas ranjang. Dan nanti ketika seorang ditimpa dengan kematian, dia akan tidur beralaskan tanah. Dan bahwasannya nantinya di dalam kuburan yang akan menemani seseorang itu hanya cacing-cacing tanah. Dan mungkin bahkan cacing-cacing tanah ini akan menggerogoti jiwa seseorang. Naam, inilah keadaan dari manusia yang dahulu mungkin dia di dunia ini menjadi orang yang mulia, yang terpandang. Ketika dia di dunia ini dianggap menjadi orang yang mulia, dia memiliki kedudukan, dia memiliki jabatan, dia memiliki harta, sehingga orang banyak berkerumun berkeliling di sekitar dia, mengeluh-elukan dan mengagungkan orang tersebut. Naam, tapi ketika seorang meninggal dunia, tidak ada yang menemani kecuali yaitu kain kafan yang melekat di badannya, dan kemudian tanah serta cacing-cacing tanah yang akan menggerogoti jiwa atau dari badan tubuh dari sang mayit tadi. Inilah keadaan dari seorang manusia ketika dia sudah binasa, sudah meninggal dunia. Tidak ada yang yaitu yang bisa dibanggakan dalam kehidupan dia yang selama dia di dunia. Mungkin dia terpandang sebagai orang yang terhormat dengan kepandaian dia, dengan kecerdasan dia yang dia manfaatkan untuk mengumpulkan dinar dan dirham untuk mencapai posisi jabatan dia di dunia ini. Tapi ketika dia meninggal dunia, semuanya akan binasa. Semuanya tidak akan tersisa. yang mengikuti diri seorang mayit cuma tiga amalan, tiga perkara tadi, yaitu saudaranya yang mengantarkan jenazahnya, dia mengantar dia ke dalam kuburan, kemudian hartanya, yaitu mungkin kain kafan yang melekat pada dirinya. Karena harta dari sang mayit ini akan dibagikan kepada ahli warisnya, dan seorang muslim dia tidak akan, dia akan membawa mati hartanya, akan tetapi seorang muslim dia mewariskan hartanya untuk keluarganya yang ditinggalkan. Dan yang tersisa dua dari perkara tadi akan kembali pulang ke rumahnya, yaitu keluarganya dan hartanya akan pulang. Hartanya dia tinggal di rumahnya, dan keluarganya akan pulang di rumahnya. Dan yang akan tetap menemani dirinya dari sang mayit tadi cuma amalannya. Naam, inilah keadaan seorang yang dia akan menimpa dengan yang disebut dengan kematian. Dan kematian itu pasti dan pasti akan datang. Naam, dahulu para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka senantiasa untuk mengingat kematian. Mereka selalu yatadzakkarul maut bi anfusihim. Mereka selalu mengingat-ingat kematian untuk diri-diri mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala tazuruha fa innahu tudzakkirul maut aw tudzakkirul akhirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, beliau bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Dahulu, yaitu maksudnya ketika di Makkah, fi ayyamul Makkah, Rasulullah pernah melarang sahabatnya untuk berziarah kubur. Tapi ketika sudah berhijrah di Madinah, ketika fondasi keimanan dan ketauhidan mereka kepada Allah semakin kokoh, maka Rasulullah menyarankan sahabatnya untuk mereka berziarah kubur. Ala tazuruha fa innahu tudzakkirul maut wa fi riwayatin akhar tudzakkirul akhirah. Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian berziarah kubur. Berziarah kubur bukan dalam rangka untuk bertabarruk, bukan dalam rangka untuk berziarah ziarah bid'iyah atau ziarah syirkiyah, tapi ziarah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah dalam ziarah ke kuburan. Kata Rasulullah, ala tazuruha, berziarahlah kalian ke kuburan, karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan yaitu perkara akhirat kalian. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan bahwasanya dengan berziarah kubur akan mengingatkan kematian diri kalian. Naam, dengan berziarah kubur diharapkan orang akan bisa melihat, yaitu bahwasanya mungkin hari ini kita mengantarkan jenazah, jenazah saudara kita. Jadi kaum muslimin, kita antarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan dia yang terakhir, yaitu dalam kuburan. Pernahkah kita terbayangkan, terbesit, terbetik dalam benak kita bahwasanya hari ini saudara kita meninggal dunia? Pernahkah kita terbesit, tidakkah kita bayangkan bahwasanya siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa memberikan kabar kepada diri kita bahwasanya ya fulan, bahwasanya kamu akan meninggal pada jam sekian, pada hari sekian, pada tahun sekian. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui kapan dirinya akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, banyak dari kaum muslimin ketika mereka mengantarkan jenazah, mereka justru tidak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya hari ini saudara kita, kita antarkan jenazahnya ke dalam kuburan. Apakah kita pernah terbesit, terbetik dalam benak kita, mungkin sebentar lagi, ya, imma al-yawm, ghadan aw ba'da ghadin, hari ini, besok atau lusa, pasti dan pasti di antara kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, untuk kita mengumpulkan pundi-pundi pahala kita, mengumpulkan yaitu pundi-pundi pahala, bukan mengumpulkan harta-harta kita semakin banyak dalam rangka untuk kita bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi yaitu kumpulkan pundi-pundi pahala kita di dalam rangka untuk bekal, yaitu bekal akhirat kita, dalam rangka untuk yaitu supaya kita terselamatkan dari siksa kubur, supaya kita terselamatkan dari siksa yaitu di yaumil qiyamah, yaitu siksa yaitu dalam neraka jahannam wal iyadhu billah. Naam, para dahulu para a'immatus salaf rahimahumullah taala, mereka saling mengingat kematian di antara mereka. Ada di antara mereka yang duduk termenung di dalam rumahnya, yaitu Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Amirul Mukminin dijuluki yaitu oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj, yaitu kawan sejawatnya di dalam perkara ilmu hadis, sama-sama ulama ahlul hadis. Mereka saling menjuluki antara satu dengan yang lainnya dengan sebutan Amirul Mukminin fil hadis. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia duduk di dalam rumahnya dan dia mengingat perkara kematian. Dan ketika dia mengingat kematian terhadap dirinya, apa yang akan dilakukan nanti ketika dia akan menghadapi kematian? Dia termenung dan terduduk di dalam rumahnya. Ketika dia keluar, selang beberapa hari dia keluar di hadapan manusia. Tentunya seorang Amirul Mukminin fil hadis, tempat rujukan untuk bertanya kaum muslimin kepada dirinya, yaitu dalam perkara-perkara ilmu hadis dan perkara-perkara ilmu agama yang lainnya. Sekaliber Amirul Mukminin fil hadis yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ketika dia duduk termenung yaitu mengingat kematian, Sufyan Ats-Tsauri keluar di hadapan manusia, dan ketika manusia bertanya tentang perkara-perkara agama, tentang bertanya tentang perkara-perkara ilmu hadis, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dia mengatakan ha la adri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika ditanya tentang suatu permasalahan ketika dia mengingat kematian, dia mengatakan ha la adri. Saya tidak tahu. Naam, demikian pula disebutkan di dalam muqaddimah Sahih Muslim, disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim, tentang dua orang kakak beradik, yaitu Rabi wa Rib'i ibn Khirash rahimahumullah ta'ala. Disebutkan bahwasannya Rabi wa Rib'i ibn Khirash, dua orang kakak beradik, disebutkan bahwasannya dalam tarjamah mereka berdua, mereka berdua sepanjang hayatnya tidak pernah tersenyum ataupun tertawa. Dia tidak pernah tersenyum ataupun tertawa sepanjang hayatnya. Ketika salah seorang dari mereka berdua ditanya oleh sahabatnya, kenapa kalian tidak pernah tersenyum ataupun tertawa sepanjang kehidupan kalian? Maka dijawab oleh Rabi atau Rabi' ibn Khirash rahimahumullah ta'ala, kaifa adhak wa ana la adri, kaifa adhak. كيف أضحك وأنا لا أدري أين مسيرتي، هل في جنة أم في النار؟ Dijawab oleh Rabi'ah Darbi ibn Kharash, bagaimana saya akan tertawa sedangkan saya tidak tahu kelak nanti di yaumil akhirah aku akan ditempatkan di mana oleh Allah, di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua orang kakak beradik Rabi'ah wa Rabi'ah ibn Kharash. Fituri hayatihi la yatabassam aw yadhhak. Dua orang kakak beradik yang mereka berdua tidak pernah tersenyum ataupun tertawa dalam kehidupannya. Disebutkan oleh sang rawi, ketika salah seorang dimandikan jenazahnya, disebutkan kata yang memandikan jenazah bahwasanya jenazah mereka dalam keadaan tersenyum. Naam, demikian pula dari kisahnya para imatus salaf, di antaranya Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah, disebutkan di dalam kitab Al-Tadhkira fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, bahwasanya kebiasaan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kebiasaan beliau yaitu mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para ulama, kemudian mereka saling mengingatkan perkara kematian dan yaumil akhirah. Maka yang terjadi yaitu seluruh hadirin Amirul Mukminin dan para ulama dan yang hadir dalam majlis tersebut, semuanya dalam keadaan menangis sejadi-jadinya, seakan-akan terbentang, terbujur, yaitu terbujur sebuah seorang mayit di hadapan mereka. Inilah kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari para a'immatus salaf, yaitu mereka senantiasa mengingat kematian atas diri-diri mereka. Berbeda keadaannya 180 derajat dari kehidupan kita kesehariannya. Justru kita manusia-manusia yang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang banyak bermaksiat kepada Allah. Manusia yang siang dan malamnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an." Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam telah melakukan dosa kepadaku, maka mohonlah ampunan, niscaya aku akan mengampuni kepada kalian. Disebutkan oleh sebagian dari para a'immatus salaf, salah seorang ulama salaf menyatakan, kalau seandainya dosa seseorang itu bisa dicium baunya, yaitu betapa baunya diri-diri kita ini yang penuh dengan dosa. Pernahkah kita terbayang, terbetik dalam benak kita, manusia-manusia yang kotor dan najis, yang penuh dengan dosa, siang dan malam bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya dosa itu berbentuk bau, tentu diri-diri kita tidak akan tahan atau teman-teman kita tidak akan tahan menghirup bau yang tidak sedap dari yang keluar dari jasad-jasad kita. Naam, inilah keadaan manusia-manusia yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan manusia-manusia yang siang dan malam mereka bermaksiat kepada Allah. Yang sebagian dari mereka ketika mengantarkan jenazah, jenazah terbujur kaku di hadapan mereka, justru mereka bersenda gurau, mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada di antara mereka yang sibuk dengan perniagaan-perniagaan mereka di atas kuburan, sambil mereka menginjak-injak yaitu kuburan seorang muslim. Kemudian mereka menggunakan handphonenya untuk membicarakan perkara bisnis-bisnis mereka. Inilah keadaan manusia yang mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari kehidupan para a'immatus salaf yang mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua takut amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, manusia-manusia yang banyak berdosa kepada Allah, yang sama sekali tidak takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Naam, justru manusia banyak berbuat makar kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik zat yang membuat makar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwat fillah azzani Allah wa iyyakum. Hendaklah kita semua mempersiapkan, membekali diri-diri kita dengan amalan-amalan saleh untuk menghadap, yaitu pertama kali ketika seorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ruhnya dibawa oleh malaikat naik ke atas langit. Kemudian kalau dia seorang yang saleh mengerjakan amalan-amalan saleh, maka ruhnya akan mengeluarkan bau yang harum. Dan ketika sampai di langit yang pertama, malaikat di langit pertama akan bertanya, nyawa siapa ini? Sungguh harum bau ruh dari nyawa orang ini. Dijawab puasanya, ini adalah nyawanya Fulan ibnu Fulan. Kemudian diangkat naik kepada langit yang kedua. Maka demikian malaikat yang ada di bentangan langit yang kedua akan bertanya, ini ruh siapa atau nyawa siapa? Sungguh harum ruh atau nyawanya orang ini. Dijawab puasanya, ini adalah nyawa atau ruhnya Fulan ibnu Fulan. Demikian seterusnya sampai langit yang ketujuh. Kemudian baru ruh dari sang mayit tadi akan dikembalikan ke dalam jasadnya, dan kemudian untuk dikembalikan dikubur ke dalam kuburan. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan amalan-amalan jelek, orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya bermaksiat kepada Allah, banyak melakukan dosa dalam kehidupannya, kesehariannya. Ketika nyawa ini dibawa oleh malaikat menghadap untuk naik ke atas langit, nyawa atau ruh dari nyawa orang ini akan mengeluarkan bau yang busuk. Dan para malaikat di langit yang pertama akan bertanya, nyawa atau ruh siapa ini? Baunya busuk sekali. Dijawab bahwasanya, ini adalah nyawa atau ruh dari Fulan ibnu Fulan. Demikian seterusnya dinaikkan kepada langit yang kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Para malaikat semua mencela dan mencela nyawa dari orang ini karena mengeluarkan bau yang busuk. Naam, kemudian dikembalikannya nyawa ini ke dalam jasadnya, dan dikembalikan nantinya akan ditanam ke dalam kuburan. Di dalam kuburan akan ditanya oleh dua malaikat, akan ditanya oleh malaikat yaitu tentang tiga perkara. Tiga perkara akan diajukan di dalam kuburan ketika seorang sudah ditanam, dikebumikan di dalam kuburan. Maka malaikat akan bertanya kepada orang tersebut atau nyawa orang tersebut, man rabbuka wa ma dinuk wa man rajul alladhi bu'itha fikum. Malaikat akan bertanya di dalam kuburan kepada sang mayit tadi, man rabbuka, Kalau orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka akan diberikan kemudahan, akan bisa menjawab 3 pertanyaan tadi dari malaikat tersebut. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Dan siapa seseorang yang diutus kepadamu? Inilah usulul thalatha. Atau thalathatul usul. 3 pokok landasan seorang mukmin yang akan diajukan di dalam kuburan. Man rabbuka wa ma dinuk? Wa man rajul alladhi bu'itha fikum? Siapakah Rabb kalian? Siapakah Rabb kamu? Dan apa agama kamu? Dan siapa seseorang yang diutus oleh Allah yaitu di tengah-tengah kalian? Inilah 3 pertanyaan yang akan diajukan di dalam kuburan. Dan ketika seseorang dia tidak bisa menjawab, na'am, dia akan mengatakan ha ha la adri, man rabbuka? Dia akan menjawab ha ha la adri, wa ma dinuk? Ha ha la adri, wa man rajul alladhi bu'itha fikum? Dia akan mengatakan ha ha la adri, saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikutan. Saya ikut-ikutan manusia. Manusia mengatakan apa, saya cuma ikut-ikutan. Maka orang ini akan disiksa dalam kuburannya. Orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Naam, sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang disahihkan hadisnya oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, Rasulullah berdiri di samping jenazah atau kuburan tadi, lalu Rasulullah menyeru kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana sayus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu ini dan mohonkan ketetapan hati kepada Allah, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Inilah kebiasaan Rasulullah mengajak para sahabat ketika itu untuk mendoakan saudaranya yang di dalam kuburan tadi. Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan untuk saudaramu ini. Was'alu lahu bitathbit, dan mohonkan ketetapan hati untuk dia bisa menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat dalam kuburannya. Fa innahu al-ana sayus'al, karena dia sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat. Inilah kehidupan kita, yaitu kehidupan seorang hamba yang mana terdiri dari kehidupan di dalam perut ibunya, kemudian kehidupan di alam dunia, kemudian kehidupan di alam kuburan, dan yang keempat yaitu kehidupan di alam akhirah. Inilah siklus kehidupan dari seorang manusia yang diawali dari kehidupan dalam perut-perut ibunya. Siklus kehidupan manusia yang diawali dari perut ibunya. 9 bulan dia dikandung oleh ibunya. Kemudian dia dilahirkan di muka bumi ini, di alam dunia, kemudian di alam kuburan, dan di alam akhirah nantinya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui dan melihat yaitu tentang sisi kehidupan dari seorang hamba manusia yang mana dia diminta untuk membekali dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh. Karena seseorang dia pasti dan pasti akan menghidup, akan menghadapi yaitu kematian. Kematian yang akan datang menjemput jiwa-jiwa kita. Maka persiapkan diri-diri kita dengan bekal yaitu ketakwaan, bekal dengan amalan-amalan saleh untuk kita kumpulkan sebagai pundi-pundi pahala kita, sebagai amalan kebajikan kita, untuk menghadapi bekal yang akan kita hadapi pertama kali, yaitu nantinya kematian, dengan kita akan ditinggalkan oleh saudara dan kawan-kawan kita. Kita hidup seorang diri dalam kuburan yang akan ditemani oleh cacing-cacing tanah. Naam. Pikirkan dan bayangkan bagaimana kehidupan kita nanti di alam kubur. Bayangkan nanti ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Allah akan bangkitkan, Allah akan binasakan seluruh manusia nanti, yaitu di hari kiamat. Allah binasakan manusia dengan satu tiupan sangkakala. Seluruh manusia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Cobalah kita membaca, menelaah surat yang sangat pendek dalam Al-Qur'an. Naam, surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Semua kita pasti menghafal surat Al-Qari'ah, surat yang sangat pendek. Bahkan anak-anak kita semuanya menghafal surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah berbicara tentang keadaan nanti di yaumil akhirah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Naam. Allah bersumpah, yaitu dengan salah satu nama-nama dari yaumil qiyamah. Al-Qari'ah merupakan nama dari salah satu nama-nama yaumil qiyamah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Naam. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan binasakan seluruh makhluknya dengan satu tiupan sangkakala. Allah akan binasakan seluruh makhluknya. Allah akan benturkan antara langit dengan bumi, dan Allah binasakan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Naam, seluruh makhluk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi barang siapa yang digandaki oleh Allah. Naam, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Dan nantinya Allah akan bangkitkan seluruh manusia, dan semuanya dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, dan semuanya bangkit keluar dari dalam kuburnya dalam keadaan telanjang bulat, dan semuanya akan dihadapkan oleh Allah di padang mahsyar, dan mereka seakan-akan yaitu ibarat sebuah yaitu kapas atau bulu-bulu yang berterbangan. Jumlah mereka sangat banyak. Seluruh manusia berkumpul dalam satu lapangan, dalam satu maidan, dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara amalan mereka di dunia ini. Inilah kehidupan nantinya di yaumil akhirah, yang mana manusia akan dibinasakan oleh Allah, seluruh makhluknya dibinasakan oleh Allah, dibenturkan antara bumi dengan langit dalam satu benturan, dan seluruh makhluknya akan dibinasakan oleh Allah. Dan nantinya Allah akan bangkitkan kembali untuk kedua kalinya dengan tiupan sangkakala berikutnya, dan seluruh makhluk akan dibangkitkan oleh Allah, manusia dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya. Mereka akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam, seluruh manusia ketika itu tidak ada sang penguasa ataupun rakyat jelata, tidak ada sang saudagar ataupun orang yang miskin. Semuanya menghadap Allah, yaitu nafsi-nafsi. Masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka tidak bisa menggerakkan diri-diri mereka. Semuanya tidak bisa untuk yaitu untuk menggerakkan atau untuk memperkirakan keadaan mereka, untuk mengatakan bahwasanya saya akan melakukan ini dan itu. Semuanya tergerak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan bisa lari dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ainal mafar? Kemana kalian akan lari, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa ainal mafar? Kemana kalian akan lari dari hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas sesuai amalannya di dunia ini. Fa ya ikhwani wa akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Naam. Pada kesempatan kali ini, fa insyaallah kita akan mencoba mengkaji dari kitabnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dari sebuah hadis yang agung dari hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dalam sahihain dari hadisnya Anas bin Malik. Hadis ini disyarah oleh salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yaitu al-imam al-hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Inilah keagungan dari para ulama-ulama ahlu sunnah. Mereka memiliki kepedulian untuk mereka menjaga dan melestarikan ilmunya dari para anbiya. Mereka senantiasa menjaga dan senantiasa berusaha untuk memberikan keterangan kepada kaum muslimin. Dari sebuah riwayat hadis, mereka bisa jabarkan menjadi sebuah kitab. Banyak di antara para ulama ahli sunnah, dari para a'immatus salaf, mereka jabarkan sebuah hadis menjadi sebuah kitab. Naam, di antaranya al-imam al-hafidh Ibn Rajab, di antaranya pula yaitu Syekh Islam Ibn Taimiyah dan para imam yang lainnya, mereka bisa jabarkan sebuah hadis menjadi sebuah kitab. Inilah kelebihan keilmuan yang dimiliki para a'immatus salaf. Dari sisi keilmuan, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan mendakwakan ilmunya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka beruntunglah orang-orang yang mereka bisa meniti jejaknya para salafus salih radhwanallahu alaihim ajma'in. Beruntung bagi orang-orang yang mereka bisa mengambil ilmunya para anbiya dan mereka bisa mengambil ilmunya para ulama, yang mereka ini adalah pewarisnya para nabi, al-ulama, warasatul anbiya. Wasanya para ulama pewarisnya para nabi, dan para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu dari ilmunya para anbiya ataupun para ulama, sesungguhnya mereka menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Naam, maka hendaklah kaum muslimin dimanapun anda semua berada, kembalilah kepada ajaran Islam yang benar, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada pemahaman para salafus salih ridwanallah alaihim ajma'in. Jangan kita mengambil perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jangan kita mengambil perkara-perkara baru dalam urusan agama ini dari orang-orang baru di zaman kita sekarang ini. Naam, kembalikan perkara agama ini kepada terdahulu kita, yaitu para salafun salih ridwanallah alaihim ajma'in, dari para sahabat, dari para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Naam, dan dari barang siapa yang mengikuti jejak mereka para salafus salih ridwanallah alaihim ajma'in. Naam, fa innal khairi bittiba'i man salaf, fa innal syarri bittiba'i man khalaf. Disebutkan oleh para ulama kita, naam, disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, bahwasanya kebaikan itu yaitu dengan cara kita mengikuti para pendahulu kita. Fa innal khairi bittiba'i man salaf, bahwasanya kebaikan itu ada dan muncul dari para pendahulu kita, dari para salafus salih radhwanallah alaihim ajma'in. Fa innal syarra bittiba'i man khalaf, bahwasanya kejelekan-kejelekan itu muncul dari orang-orang belakangan. Naam, bahwasanya kejelekan-kejelekan itu muncul dari orang-orang belakangan terakhir ini. Naam, bagi barang siapa yang mereka ingin sukses kehidupan mereka di dunia ataupun akhiratnya, maka hendaklah mereka mencari dan mengejar yaitu ilmunya para ulama-ulama ahlu sunnah, para ulama-ulama salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, inilah kunci kesuksesan kita dalam kehidupan di dunia ini ataupun akhirat kita. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah, menetapkan hati kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kemudahan kepada kita untuk kita senantiasa beramal dengan menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah dalam kehidupan kita kesehariannya, dan senantiasa kita menjadi orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu dan para ulama. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, keridhaan kepada kita untuk kita senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu agama Islam. Semoga Allah berikan kemudahan kepada diri kita. Fa insyaAllah kita lanjutkan pertemuan kita pada pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.